ala ahadin wal yuqima yusalli. Dan apabila ia mimpi sesuatu yang ia tidak suka, mimpi-mimpi yang menakutkan atau yang lainnya, atau menyeramkan atau yang lainnya gitu ya, mimpi buruk, maka janganlah ia mengisah, ya janganlah ia menceritakan kepada siapapun juga, dan hendaklah ia bangun dan sholat. Nah, di sini Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih, semuanya perawi-perawi Bukhari dan Muslim, kecuali Haudzah bin Khalifah ini, dia seorang perawi yang saduq. Namun Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan juga dari jalan Ayyub dari Ibnu Sirin, iya, sehingga hadis ini menjadi sahih. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa mimpi itu ada tiga. Yang pertama, mimpi dari Allah. Bagaimana sih tandanya kalau mimpi itu dari Allah? Mimpi dari Allah itu tandanya, ya, isinya itu kabar gembira atau isinya peringatan. Dan mimpi dari Allah itu biasanya, Pak, mimpinya jelas, ya, tidak samar, tidak menakutkan, ya, itu biasanya. Dan kata Ibnu Qayyim, mimpi itu semakin mendekati subuh biasanya semakin jelas, Pak. Mimpi itu semakin mendekati subuh biasanya mimpi itu semakin apa? Jelas sekali. Dan mimpi yang berasal dari Allah terkadang berupa isyarat-isyarat yang tentunya hanya difahami oleh orang-orang yang ahli takwil, ya, ahli dalam mentakwil mimpi begitu. Makanya kan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bermimpi, ya, mereka ceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah mimpi, ya, beliau dibawa oleh dua orang, kemudian dibawa ke api neraka. Maka Abdullah bin Umar ketakutan sekali. Kemudian dua orang ini berkata kepada Ibnu Umar, "Lam tura, kamu tidak akan takut." Di pagi harinya mimpi itu diceritakan kepada Hafsah kakaknya, di istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Hafsah pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? "Inna Abdullah rajulun salih." Abdullah itu seorang laki-laki yang saleh. Iya. Ternyata takwilnya dia, ya, bahwa ketika ia dibawa ke api neraka, kemudian Abdullah bin Umar ketakutan, lalu dikatakan kepada Abdullah bin Umar, "Kamu tidak akan ketakutan." Itu takwil mimpinya bahwa dia seorang yang soleh. Kenapa? Karena ia takut kepada api neraka, sehingga ia diselamatkan oleh Allah dengan rasa takutnya dari api neraka tersebut. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Pernah juga ada seorang sahabat datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku mimpi, ya, tapi aku tidak kuasa untuk menceritakan mimpiku, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ceritakan saja. Aku bermimpi bagian salah satu bagian tubuhmu berada di pangkuanku, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kamu kelak akan mengasuh keturunanku nanti." Ternyata benar, ya, dia mengasuh Hasan dan Husain. Dan banyak lagi mimpi-mimpi yang lain, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum, yang Nabi mengatakan bahwa mimpi seorang mukmin itu 1/46 dari kenabian. Apalagi nanti di akhir zaman, kata Nabi, ya, mimpi mukmin itu akan jadi kenyataan. Dan beliau bersabda, "Asdaquhum ru'yan, asdaquhum hadithan." Yang paling benar mimpinya itu adalah orang yang paling jujur ucapannya. Artinya semakin jujur ucapannya, semakin nanti mimpinya pun benar. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Namun tentunya, akhi, dalam Islam mimpi itu bukan dalil. Dalam Islam mimpi itu hanya mubasyirat. Mubasyirat itu apa? Kabar gembira. Terkadang mimpi itu peringatan yang mengingatkan kita. Ya. Adapun dalam dunia tasawuf beda lagi. Kalau dalam dunia tasawuf, mimpi wali itu dalil. Sebab katanya wali itu enggak mungkin salah mimpinya. Sehingga akhirnya mereka yakin dan percaya banget sama mimpi wali itu. Iya. Ya, ini bedanya ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Macam yang kedua yaitu mimpi yang berasal dari pikiran. Antum misalnya mikir aja pengen sesuatu sampai ke bawah pikiran. Antum mikir aja pengen punya motor, ya, sampai kau kepikiran dalam mimpinya bawa motor. Nah itu biasanya karena apa? Kepikiran, ya. Azakumullah wa iyyakum. Ada lagi mimpi yang dari syaitan, ya. Tandanya biasanya mimpi itu menakutkan, karena setan itu menakut-nakuti. Jadi kalau kita mimpi menakutkan, seram, itu mimpi dari setan. Maka dari itu, ya, kalau kita bermimpi yang menakutkan dari setan itu, segera kata Rasulullah, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kita meludah ke sebelah kiri 3 kali. Lalu kemudian kita merubah sikap dan kita enggak usah cerita-cerita ke orang. Ya. Nah, itu ya akan Islam, ini adab mimpi ya. Hadis 1342. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Awanah, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari jalan Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas, bahwa Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wanita yang bermimpi basah seperti halnya laki-laki. Bagaimana? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'at dzalik fa anzalat fa 'alaiha al-ghusl." Apabila wanita itu mimpi basah dan ternyata keluar air mani, maka dia wajib mandi, kata Rasulullah. Lalu Ummu Salamah berkata, "Iya. Ya Rasulullah, ayakunu hadza?" Kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, apa mungkin itu bisa terjadi?" Kata Rasulullah, "Na'am, ya. Ma'ur rajul ghalidun abyad." Air mani laki-laki itu ya, putih kental. "Wa ma'ul mar'ah raqiqun asfar." Sedangkan air mani wanita itu kuning. Ya, dan tidak apa namanya, dan tipis. Ayyuhuma sabaqa wa ala ashbahahu alwalad, di mana saja yang lebih dominan air maninya itu, maka anak akan serupa dengan yang lebih dominan. Ya. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang pertama bahwa dalam masalah kebenaran, kita enggak usah malu-malu dalam bertanya dan menjelaskan kebenaran. Ya, karena Ummu Sulaim ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat yang lain, ya, Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq." Ya Rasulullah, Allah tidak malu dari kebenaran. Hal alal mar'ati guslun idha yahtalamat. Apakah wanita wajib mandi, ya Rasulullah, kalau ia bermimpi basah? Ya. Atau Ummu Salamah sebelum bertanya, Ummu Sulaim mengatakan dulu, Allah tidak malu dari kebenaran. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu, Pak, memuji wanita-wanita Ansar. Kata Aisyah, nikmatin nisa, nisaul Ansar. Sebaik-baiknya wanita itu wanita Ansar. Rasa malu mereka tidak mencegah untuk bertanya tentang masalah-masalah agama. Makanya kalau kita bertanya dalam perkara yang kita butuhkan dalam agama, ya enggak usah malu-malu, tanya aja. Kalau memang itu kita sangat butuh, walaupun itu masalah-masalah yang sifatnya mungkin kita merasa malu untuk bertanya, ya. Iya. Asal jangan malu-maluin aja gitu. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, akhi. Bahwa wanita sama halnya dengan laki-laki. Ya, dalam semua hukum-hukum Islam, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Ya, karena Nabi mengatakan innaman nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu ya sama dengan laki-laki dalam masalah hukum, sama. Tidak ada bedanya dalam tata cara sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Tidak boleh kita katakan beda kecuali dengan dalil. Iya. Maka dari itu, terkadang kita di masyarakat kita ya, kita lihat ya, ada sebagian kiai mengatakan wanita itu kalau sujud enggak boleh diangkat sikunya. Ya. Jadi wanita itu harus begini, murungkut, kata orang Sunda ya. Apa itu murungkut? Ya. Padahal ternyata memang ada hadisnya sih Pak, riwayat Baihaqi, tapi riwayatnya sangat lemah sekali. Karena itu hadisnya sangat lemah, maka tidak bisa dijadikan hujah. Maka pada waktu itu kita katakan pada asalnya perbuatan Nabi itu untuk laki-laki dan wanita. Pada asalnya wanita dan laki-laki itu tidak ada beda hukumnya. Sampai ada dalil yang sahih jelas membedakan antara laki-laki dan wanita. Nah, demikian pula dalam masalah mimpi di sini ya. Wanita ini bertanya kepada Ummu Muslim, "Hai Rasulullah, kalau ada wanita yang mimpi basah, apakah dia wajib mandi, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Iya." Iya. Kenapa? Iya kata Rasulullah, kalau dia mimpi dan melihat air mani, maka dia wajib mandi. Berarti kalau dia mimpi basah tapi enggak keluar air mani, maka tidak wajib mani. Ya mandi. Ya. Hadis ini kita ambil faedah juga ya akhal Islam yang ketiga. Penjelasan tentang mukjizat Rasulullah SAW yang diberitahu oleh Allah. Ya, tentang bagaimana anak itu kok bisa jadi laki-laki atau wanita. Ya, kata Rasulullah, "Idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah yakunu dzakaran insyaallah." Dalam satu riwayat lain begitu. Apabila air mani laki-laki mendahului air mani wanita, maka biasanya akan jadi laki-laki insyaallah. Ya. Dan apabila air mani itu lebih kuat, lebih dominan daripada air mani yang lain, maka yang dominan itu akan lebih serupa insyaallah. Jadi keserupaan itu ya ditentukan oleh dominan atau tidaknya air mani dia. Ya. Itu semua tentunya ya akhul Islam dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis 1343. Hadis yang dikeluarkan Abu Ubaid dalam Gharibul Hadis. Ia berkata, haddatsanahu Ibnu Ulayyah wa Yazid kilahuma an Hisham bin Hisan untuk Hasan dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib fa in kana muftiran falyakul wa in kana sha'iman falyusalli." Apabila seseorang dari kalian diundang untuk makan, maka datangilah. Jika ia tidak puasa, makanlah. Dan jika ia berpuasa, doakan saja. Walaupun tidak makan. Syekh Al-Albani berkata hadis ini sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Juga dikeluarkan oleh Muslim dan Ashabus Sunan dan yang lainnya. Hadis ini kita ambil faedah ya akhi, yang pertama wajibnya mendatangi undangan apabila kita mengiyakan. Jadi kalau antum diundang sama teman, saya undang kamu makan ya di rumah. Ya. Dan antum bilang, "Ya insyaallah." Oke, antum wajib datang. Disebutkan dalam hadis siapa yang tidak mendatangi undangan, maka ia sudah memaksiati Rasulullah SAW. Iya. Tapi kalau antum tidak mengiyakan, aduh maaf gak bisa datang misalnya, ya gak wajib lah. Tapi kalau antum sudah mengiyakan, wajib datang akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Walaupun kata Rasulullah dalam hadis lain, ya, dia mengundang kita untuk makan kikil doang. Di rumah saya ada kikil, saya undang kamu makan kikil di rumah yuk. Antum bilang, iya, insyaallah wajib datang mas. Ya. Nah ini akhi azakumullah wa iyakum. Jadi mendatangi undangan itu wajib pak, kalau kita sudah mengiyakan. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua, bahwa apabila orang yang berpuasa diundang makan, maka tetap dia wajib datang, tapi dia nggak wajib makan, nggak wajib dia membatalkan puasanya. Iya. Cuma terkadang ya akhi anzakumullah wa iyakum, ya sebagian penuntut ilmu itu ada yang janji mau datang ke rumah misalnya. Saya mau datang ke rumah kamu ya. Oke, saya sediakan makanan ya. Ya, siap. Eh pas datang malah puasa. Padahal si sahibul bait udah capek masak dan yang lainnya. Ini namanya kurang ajar. Iya. Kalau seperti ini gak adab pak. Kalau kita sudah tahu dia sudah capek untuk masak buat kita, sudah keluar dana dan yang lainnya, eh tahu-tahu kita datang gak makan apa-apa, sakit hati dia pak, maka pada waktu itu jangan puasa. Karena menjaga perasaan seorang muslim itu wajib akhi. Iya. Karena dia sudah masya Allah senang dengan kehadiran antum, ya dia sudah masak, tahu-tahu datang maaf puasa, ya Allah. Nah ini akhi, ya fenomena yang enggak benar seperti itu ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Kita lanjutkan hadis 1344. Idza ra'a al-mu'min ma fusiha lahu fi qabrihi. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Bakar bin Ayyash dari Al-Ammash dari Abu Sufyan dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza ra'a al-mu'minu ma fusiha lahu fi qabrihi yaqul da'uni ubashir ahli fayuqalu lahu uskun. Apabila seorang mukmin telah melihat di alam kuburnya itu ternyata kuburannya diluaskan kuburannya itu oleh Allah, maka si mukmin ini berkata kepada Allah, biarkan aku kembali ke dunia untuk memberikan kabar gembira kepada keluargaku. Maka dikatakan kepada mayat ini, uskun, kamu diem, nggak boleh. Artinya kamu nggak bisa untuk kembali lagi ke alam dunia. Dikeluarkan Imam Ahmad dan perawinya semuanya thiqat. Namun dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah, dia buruk hafalannya. Akan tetapi hadis ini mempunyai penguat dari hadis Anas bin Malik dengan lafaz, innal mu'min idza wudi'a fi qabri atahu malakun. Seorang mu'min apabila telah diletakkan di kuburannya, akan didatangi oleh malaikat, lalu dikatakan kepadanya, hadza baituka kana laka finnar walakinna Allah asamaka wa rahimaka fa abdalaka bihi baitan fil jannah. Ya, kemudian dikatakan kepada mukmin ini rumahmu kalau kamu masuk ke neraka, akan tetapi Allah melindungi kamu dan merahmati kamu, maka Allah bagantikan untukmu sebuah rumah di surga. Fa yaqul, lalu si mukmin berkata, da'uni hatta adhhab fa ubashir ahli, biarkan aku untuk pergi ya ke keluargaku untuk memberikan kabar gembira kepada keluargaku itu. Maka dikatakan kepada dia, kamu tidak akan bisa kembali ke dunia. Riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dari jalan Abdul Wahab bin Atha al-Haffaf, ya Abu Nasr dari Sa'id dari Qatadah, dan ini sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Iya. Hadis ini akhi kita ambil faedah, bahwa yang namanya orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, gak mungkin balik lagi ke dunia, Pak. Gak mungkin. Makanya kan di masyarakat kita itu, Pak ya, terkadang ada keyakinan yang enggak-enggak. Apa katanya? Artinya orang kalau baru meninggal itu arwahnya itu masih ada di kamarnya sekitar rumah 40 hari. Subhanallah, kita katakan aneh ini. Ya, bertabrakan dengan Al-Qur'an, bertabrakan dengan hadis yang tegas-tegas mengatakan bahwa yang namanya orang sudah meninggal enggak bakalan baik lagi, Pak, ke dunia. Ya. Tapi subhanallah, lihat, Pak ya. Terkadang gara-gara kita dicekokin sama film tuh ya. Ya, mungkin antum yang dulu pernah nonton film Sendal Bolong, tau enggak Sendal Bolong? Iya. Ya, katanya dia mati dibunuh kemudian balas dendam, balik lagi ke dunia. Itu dibohong-bohongin, Pak. Dongeng apa bodoh budak cengeng. Iya. Akhirnya apa? Sebagian kaum muslimin punya keyakinan, wah ini gentayangan. Ada lagi keyakinan di masyarakat nih kalau tali pocongnya enggak dilepas jadi pocongan. Ya Allah, ini keyakinan dari mana? Iya. Tuh buktinya kemarin saya ngelihat, kemarin dia sudah meninggal, tahu-tahu saya ngelihat itu jin, setan itu ya. Iya. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal tidak mungkin balik lagi ke dunia. Rohnya ditahan di alam barzakh. Iya. Itu keyakinan kita ya, akhi azakumullah ya. Di sini juga kita ambil faedah yang kedua, yaitu akan adanya naimul qabr. Di sini menunjukkan akan adanya kenikmatan kubur. Bahwa di kubur itu seorang mukmin diberikan kenikmatan oleh Allah. Di antaranya apa? Kuburannya diluaskan. Diberikan cahaya. Diperlihatkan tempat duduknya di surga, Masya Allah. Iya, yeah. Beda dengan orang kafir, kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Kata Rasulullah, hatta tahtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulang belulangnya itu hancur. Sallallahu salamata wal afiyah ya akhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berlindung dari azab kubur. Kata Rasulullah, ta'awadhu min adzabil qabr. Ta'awadhu min adzabil qabr. Ta'awadhu min adzabil qabr. Melindunglah kalian dari azab kubur. Ya, tiga kali Rasul ucapkan itu. Ya. Kita lanjutkan hadis 1345. Hadis yang dikutip Imam Ahmad dari jalan Abdul Hamid, ia berkata haddatsana Syahr. Ia berkata haddatsani Abdullah bin Abbas. Ya, secara marfu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah bersabda, "Idza ra'aital amata waladat rabbataha aw rabbaha" وَرَأَيْتَ أَصْحَابَ الشَّاءِ يَتَطَوَّلُونَ بِالْبُنْيَانِ وَرَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْجِيَاعَ الْعَالَى كَانُوا رُؤُوسَ النَّاسِ فَذَلِكَ مِنْ مَعَالِمِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا. Kalau kamu melihat ada hamba sahaya wanita yang melahirkan tuannya, dan kamu melihat para penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan, dan kamu lihat orang yang tadinya ya fakir miskin, papa hina, bodoh juga, ternyata ia menjadi pemimpin-pemimpin manusia, maka itu tanda-tanda dekatnya hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama akan adanya tanda-tanda hari kiamat. Dan sudah pernah kita bahas bahwa tanda hari kiamat itu ada dua, Ada tanda hari kiamat kecil, ada tanda hari kiamat besar. Tanda hari kiamat kecil banyak sekali, Pak. Di antaranya Nabi di sini mengatakan, kalau kamu melihat hamba saya wanita melahirkan tuannya, maksudnya bagaimana? Sebagian ulama mengatakan itu banyaknya peperangan, sehingga ketika banyak perang, akhirnya banyak tawanan dari kalangan wanita, akhirnya jadi budak. Dalam Islam, budak wanita, ya, itu boleh disetubuhi oleh majikannya tanpa harus menikahinya. Nah, nanti kalau budak wanita ini melahirkan, maka anaknya otomatis merdeka. Ya. Kenapa? Karena bapaknya merdeka, dia ngikut bapaknya. Ya, maka anaknya otomatis merdeka. Apa yang terjadi? Akhirnya ibunya jadi budaknya si anak. Jadi anak tuh tuannya si ibu, gitu loh, Pak. Itu maksudnya. Ya, kata Rasulullah SAW, apabila kamu melihat hamba saya wanita melahirkan tuannya, majikannya. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan maksud daripada hadis ini adalah kasratu uquqil walidain. Itu banyaknya wanita, banyaknya orang-orang yang durhaka kepada orang tua, sehingga akhirnya memperlakukan orang tuanya bagaikan budak. Iya. Yeah. Maka semua ini masuk dalam hadis ini, ya, Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian juga di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah apa? Kamu melihat penggembala kambing berlomba-lomba menggunakan bangunan, masya Allah. Dan itu sudah terjadi juga, Pak. Kalau antum melihat di Mekah itu, ya, yang namanya hotel-hotel yang menjulang tinggi itu ternyata pemiliknya orang-orang Arab Badui, penggembala kambing. Iya. Di antaranya kata Rasulullah SAW, orang-orang yang bodoh, yang tadinya hina, telanjang, lapar, tapi masya Allah berubah jadi pemimpin-pemimpin. Iya. Maksudnya kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, artinya orang-orang bodoh yang tidak berhak jadi pemimpin diangkat jadi pemimpin. Ini ditunjukkan oleh hadis lain bahwa Nabi SAW sabda, la taqumu sa'ah hatta yakuna as'adan nas Luka bin Luka. Tidak akan tegak hari kiamat sampai nanti orang yang paling bahagia di dunia itu Luka bin Luka. Siapa Luka bin Luka? Orang mana itu? Orang Arab, Pak. Kalau menyebut orang bodoh itu Luka bin Luka. Makanya kalau ada orang Arab bilang ke antum, ya Luka. Iya. Ya lalu hey Luka bin Luka. Aduh, maaf, nama saya ini. Enggak, maksudnya nanti bodoh gitu loh. Iya. Luka bin Luka itu ya kinayah kepada orang-orang bodoh. Orang-orang pandir. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata mengabarkan bahwa nanti orang-orang bodoh itu justru malah apa? Jadi pemimpin. Dia tidak punya kecakapan dalam kepemimpinan sebetulnya, misalnya. Tapi karena dia punya duit, punya suara, dapat. Iya. Apalagi dengan sistem demokrasi seperti ini kan, ya modalnya cuma dua, Pak. Duit, suara, selesai. Walaupun Anda preman sekalipun, ya, kalau dalam Islam tidak bisa kayak gituan. Dalam Islam tuh betul-betul dipilih. Yang boleh jadi pemimpin tuh hanya orang-orang yang apa? Ya, dalam pemilihan itu hanya orang-orang yang betul-betul memenuhi syarat-syaratnya. Jiwa kepemimpinannya bagus, leadershipnya apa namanya, pengetahuannya, keilmuannya, kecakapannya harus terpenuhi itu. Ikhwatul iman a'azzakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis 1346. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ia berkata, haddatsana Yazid bin Harun di Baghdad, amba'ana Abu Malik al-Asja'i. Sa'ad bin Tariq dari ayahnya bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, bihasbi ashabil qatl, cukuplah untuk para sahabatku pembunuhan. Syekh Al-Albani berkata sanad ini sahih thulatsi, sanadnya cuma tiga saja. Ini sanad Imam Ahmad paling pendek, Pak. Lihat Imam Ahmad, haddatsana Yazid bin Harun, Abu Malik al, dari Abu Malik al-Asya'i dari ayahnya. Lihat, cuma tiga aja. Thulatsi namanya. Iya. Dan al-hadis ini dikatakan oleh Al-Haythami, diriwayatkan Imam Ahmad, Tabrani dengan sanad-sanad, dan Al-Bazzar juga, dan perawi riwayat, dan perawi Ahmad itu perawinya sahih. Kemudian ia menyebutkan syahid penguat dari hadis Sa'id bin Zaid bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sayakunu ba'di fitanun yakunu fiha wa yakun, nanti akan ada setelahku fitnah-fitnah, dan akan terjadilah apa yang terjadi padanya. Fayakunu fakulna in adrokna dhalik halakna. Lalu kami para sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau kami mendapatkan zaman fitnah itu, pasti kami akan binasa. Kata Rasulullah, bihasbi ashabil qatl, cukuplah untuk para sahabatku pembunuhan, artinya akan dibunuh. Dan dalam satu riwayat yang lain, yadhhabun nas fiha asra' dhahab, ya, di mana orang-orang yang saleh itu akan cepat perginya dari kehidupan dunia ini, ya, saking beratnya fitnah itu. Dan ia berkata di Qolatan At-Tabrani dengan sanad-sanad, dan perawinya semuanya thiqat, dan diriwayatkan oleh Bazzar demikian pula. Nah, di sini menunjukkan akhi, itu akan munculnya fitnah. Ya, di mana sebagian sahabat ada yang dibunuhi. Dan itu terjadi di zaman siapa, Pak? Abdullah bin Abbas. Ya, gara-garanya ya Abdullah bin Muti' mengumumkan pemberontakan kepada siapa? Yazid bin Muawiyah. Karena tuduhan bahwasanya Yazid bin Muawiyah itu minum arak, melakukan dosa besar dan yang lainnya. Yang kemudian dia menyusun kekuatan, dan sebetulnya para sahabat tidak ada yang ikut, enggak ada yang mau ikut. Bahkan Abdullah bin Abbas sudah nasihatin Abdullah bin Muti'. Iya. Muhammad bin Al-Hanafiyah ketika diajak oleh Abdullah bin Muti' untuk memberontak enggak mau. Iya. Kata terjadi dialog antara Abdullah bin Muti dengan siapa? Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kata dia, ayo kita berontak kepada Yazid ini. Ya, karena aku melihat dia orang yang meminum arak dan yang lainnya. Kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, aku tidak pernah melihat dia minum arak. Aku tidak pernah melihat dia melakukan begini begitu. Kata Abdullah bin Muti, tapi aku melihat dia minum itu. Kata Muhammad bin Al-Nafiyah, kalau ia memperlihatkannya kepada kamu, berarti kamu sama dengan dia. Kok kepada saya enggak? Kemudian Muhammad bin Al-Nafiyah menasihati, jangan, sabar, sabar. Banyak sahabat menasihati dia, Pak. Tapi Abdullah bin Muti tetap ngeyel. Makanya terjadinya pemberontakan. Yazid bin Muawiyah pun mendengar itu. Dikirimnya pasukan besar. Yang akhirnya apa? Pasukan Abdullah bin Muti dihabiskan. Kota Madinah yang harusnya haram jadi halal. Dan banyak sahabat dibunuhi padahal mereka tidak berdosa. Gara-gara itu. Makanya kan semenjak itu kan banyak orang yang benci banget sama Yazid bin Muawiyah, Pak. Gara-gara itu. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah. Padahal sebetulnya yang salah ini Abdullah bin Muti ini. Dia yang pemberontaknya. Dia yang jadi provokator untuk memberontak. Padahal tidak ada satupun sahabat yang ikut-ikutan. Makanya akhirnya di mana-mana begitu, Pak. Kalau yang namanya memberontak, akhirnya yang enggak salah pun ikut ditumpas. Yang namanya ngeberontak, yang enggak, yang rakyat jelata, yang enggak punya dosa pun juga dihabisi. Maka dari itulah ya akal Islam para ulama, ya dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, selalu mengingatkan, ya jangan memberontak, jangan memberontak. Karena memberontak itu mudaratnya jauh lebih besar, akhi. Ya. Mudaratnya jauh lebih besar ya akal Islam. Baca aja deh sejarah-sejarah bagaimana nasib para pemberontak itu, Pak. Kata Syekhul Islam Taimiyah, orang-orang yang memberontak itu enggak lepas dari dua. Ya. Yang pertama kalah dan habis sampai akar-akarnya. Yang kedua menang tapi tak lama akan hancur lagi. Karena yang namanya memberontak, yang kalah akan menyusun kekuatan. Kita memberontak nih, kita berhasil menang. Itu yang kalah, dia tidak akan diam. Dia akan menyusun kekuatan lagi. Untuk apa? Menggulingkan lagi. Dan itu memang yang menjadi sejarah. Makanya Nabi Musa alaihissalam tidak diperintahkan oleh Allah untuk memberontak kepada Fir'aun. Yang diperintahkan oleh Allah hijrah. Kemudian membuat daulah di mana? Di Palestina. Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan memberontak kepada tirani Quraisy. Yang diperintahkan oleh Allah hijrah ke kota Madinah. Makanya tidak ada sejarah Nabi itu memberontak, Pak. Kenapa? Karena memberontak itu memang benar kata Ibnu Taimiyah tidak lepas dari dua keadaan tadi. Mudaratnya jauh lebih besar ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Kata para ulama, imamun zalum khairun min fitnatin tadum. Imam yang zalim banget itu lebih baik daripada fitnah yang terus-menerus yang tak pernah ada habis-habisnya. Wallahul musta'an. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kannya azan bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى